lagi, bahkan duhur satu jam hari. Qala الثالث ودخول عليه الله المصريون يقولون دخول أمن الكوفيون بلان الإسلام دخول الإسلام المصريون بلان دخول أمن وإلا في هذا السير المصريون يقولون إن هذه كلمة مكونة من حرفين. السريون من الركان على الوطلة كعتين تسمدوا ديد وحروب أل. والخليمة من حرفين ينفقوا بلقبها. فالسك كعتا تسمدوا ديد وحروب وقالي مشاكاً للنحفظ يحرم. والكفريون يقولون هذه كلمة مكونة من حرفين عالد كتب سنة الوحوف لكنهما حرفان هجائيان تبكروا ينحن هجائيا أحدهما ليس أصليا yang فاسقين bukan هو الأصلي فهو الهمزة همزة آل همزة بالآل همزة الوصل تسقط إذا نزلت سوى الوصل ketika difarat dengan kalimat ketika disambung kalimatnya hamzahnya tidak, namanya hamzah wasal walaizat asli jalan bukan hamzah asli kata makula hingga kita katakan inna nanti ku bila kriya harus kita usahkan dengan maka diri al idan dimana nanti ku begitu untuk Fuhiyun dengan apa yang ucapkan nanti aku bisnya kita ucapkan dengan namanya Nakulu Al-Arif Walah Qala sebagai ini Rahimahullah Ta'ala Tanbi Sa'al Fuhiyun Al-Masriyun Yakhtarikun Al-Ram Fi Al Fi Qalina Al-Kitab dari kita sehingga orang kufriyun dan muslim berselisih juga pada iklan pada ucapan dalam kita dan dalam kita kalau kita panakulu al-alif al-lam panakulu al ikut dan muslim pahul al ikut dan kufriyun pahul al-alif al-lam wahudik muslim الآل حرفان والكلمة إن كانت حرفين ينطق بلفظها في الجرسيون نالية تسلسل إلى الحروف مكان كاتا يتسلسل إلى الحروف إتو هلس دي أسف من العقادية كي يسجد كدي بمنا كتا عب وليل الأخور من كان من دي وغدا كي تلقاتكم من نون من min harfu jar wa taqulu al-min fadlum harfu jar wa taqulu al-lam harfu jar wa taqulu ya al harfu jar lakin al-kufiyun yaqulun inna al-hamza laysa tafsiyan bil-karim laysa tafsiyatan bil-karim bukan pokok dari kata ya al-hamza إن كان من الوصل كان من الوهم لا إلا لم توصل فبهذا تسقط إلى درج والاتصال فتقول مثلا أكرمت رجلا أكرمت رجلا في ذلك همزة الحمد لله هل يجب الحمزة أبان الحمزة ما جاء إلى ذلك فتقول مثلا وقمنا إلى تراها وقمنا Hajar di Hamzah Majar di Hamzah Idan Penantiku bismiha kita sebut dengan namanya, atau nakulu al-alif wala. Qala, hadha hilaf, apakah bacanya alif lam atau bacanya al? Ayat letak pada saya, apakah ada di atasnya sesuatu faidah? Jawabannya, ayat letak Allah Aisyah, tidak ada sesuatu. Al-hilafu, lafadi. Ya, mau bilang, ya, alif lam atau alif, itu mudah. Di dalam syarah. Oh iya, ya beliau sebutkan bahasa memang Basriyun, Basriyun itu Imam Basriyin sebagai Kufiyun, Imam Nahli Kufi, kepada Al-Khasari Kisari. Kita bilang Basriyun, Basriyun, Kufiyun, Mudasahidun, sehingga ketika ada khilaf dalam Nahu, ambil yang mudah, ambil yang mudah. Dan sering kemudian dia kufi. Itu disebutkan secara tapi dia sebutkan mengenai mengenai mengenai mengenai dan kita berkata kalimatan biar ada kolam kami dapatkan kata dari kolam fa'ana ma'ala ismu akulu al-lilu biar terayami khusyiru biar kemarin biar hari ini pendek al-lilu kira menyala majlis ada tanda-tanda di situ yaitu akhir pada kafirun ya majlis akan milih pada yang tanda sini tadi kemudian terakhir dari bila mahala wa hurbi khutli ya majlis nulai bunuh khut fajar alamnya kerabiah tanda tempat pada hul hadirjan ada kalimat ini masuknya berbicara pada sebuah kata itu adalah alamat tanda alam-alam ismu. Disebutkan oleh Al-Fakar dan Mutamimah di antara tanda isimnya. Ini bahkan disebutkan tanda isim yang paling penting adalah Al-Isna. Al-Ismu, Yorafu, Bil-Isna, Di, Ilai. Isna. Isna itu, ya, dia yang menjadi fa'il, atau yang berfa'il, menjadi mubtada atau khabar. Kenapa kata ulama kita isna dia itu adalah min afdal al-ismi karena dengan ini kita tahu isminya tu pada daraktu daraktu, darakta, darakti tu tadi ini isim maka tadanya tidak ada tanwinnya, tidak ada khafadnya, tidak ada kamnya kita tahu yang isna dia yang karena minggu yang berarti yang kata isim adalah aninya sehingga kembali dalam Al-Fiyah menyatakan bil jari wa tanwin wa nijari dengan nija nija jadi kemasa huruf nija ya Muhammad ya Rajul itu tanda isim kembali Al-Fiyah.